Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hayin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat ini kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh mempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi agen kita sami nderekaken pengaosan menika saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi agen kita sami laksanakaken pengaosan menika saged dados sebab yaipun nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, kados biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baris nomor pinten iki? 86. Baris kaping 8. Dipun wangsuli sekedhik nggih. Wal mukminu ta'i wong mukmin iku man wong laisa kang ora ana sapa iku wal mukminu ta'i wong mukmin iku laisa ora ana sapa mukmin ora iku kadzalika kaya mengkono-mengkono nuntut Gusti Allah tapi ora gelem nuntut awake dhewe. Utawa wong mukmin niku mboten bodho maksud niku. wong bodho sing mboten paham Gusti Allah niku kaya-kaya lek ngamal niku ngamal niku terus kena dipun nuntut Gusti Allah kaya-kaya ngoten. Aku wis ngamal, aku wis donga ora ndang dikekeki sing kathah niku ngoten. Kaya-kaya niku lek wis Gusti Allah niku di udoni ngamal niku di udoni wirid niku terus Gusti Allah terus wajib dikekeki warid. Akhirnya Gusti Allah kebebanan karepe manungsa. Niku termasuk wong sing mboten paham. Alladzina lam yafhamu anillah. Ana wong mukmin percaya Gusti Allah mboten ngoten. Wal mukminu ta mukmin iku mboten ngoten niku, tapi piye? Balil mukminu balik utawi wong mukmin iku man wong. Yutalibu kang nuntut sapa man. Nafsahu ing awak dhewe ne man. Wong niku lek percaya teng Gusti Allah sing dituntut awake dhewe dituntut lha apa dituntut li robbihi maring nuruti kersane pangerane man. Ora kok Allah dipaksa nuruti karepe dheke. Tapi dheke memaksa diri untuk mengikuti perintah Tuhan. Wala yutalibu lan ora nuntut sapa man robbahu ing pangerane man. Dituntut dinafsihi manfaat kedui karpe diri niman. Akhirnya ini fa'in takat fa'in tawakofa mongko lamun mendek mendek alaihi melarat yang atasi man mu'min man opal waktu waktu ne tekane peparing ya sampai dee rumong so peparing kok mendek pas waktu kuwit peparing Allah ora teko warite ora teko ora kok terus Gusti Allah sing disalahno tapi istabtoa mongko nanggep kendor teledor sapa mukmin nanggep kendor teledor ada bahu ing tata kramane mukmin. Oh anane iki ora teko-teko peparing iki mergo aku jek salah tata kramane. Wala yastabti'u lan ora nganggep kendu nganggep lambat sapa mukmin ora nganggep lambat matlabahu ing panyunane mukmin panyunane ora dianggep lambat tapi pancen urung wayahe sing kesusu iku aku dadi ora kok terus nuwun sewu sampean karo sing digawe sajane wis ditentokne ketemu ning ngantan niku mungkin jam 8 pamane. Lah sampean sing kesusu jam 5 wis teko. Terus sampean muni-muni sing digawe kuwi to karepe. Wong aku wis teko ke jam 5 mang kok ngantene ora ndang ditemok-temokno. Oh, lah sing salah sampean kesusu ae. Kesusu ngarepno manten ketemu. Utawa suwalike. Sampean wis teko tapi ora menangi ngantene, pancen sampean telat kok. Wong ketemu ning ngantene jam 09 sampean teko jam 12. Ya wis ngalek ireng direngkesi kursi ditumpuki ngene. Mulane sing pak sepuh ya manut aturane sing ngundang. Sing ngundang ngompon teko jam 5 ya teko jam 5, sing ngundang ngompon teko jam 8 ya teko jam 8. Lah nek ngoten mengke sampean roh napa-napa. Jadi orang aku suritan yang ada yang panggil orang roh gaib-gaib jadi ada jin, ada macam-macam orang tahu ketok aku yang kita kan urung-urung harus meninggung agar hati sama yang resik tenang atau kormonnya bener tenang soal ngunung-ngunung kuwi mesti diparing jadi sih sama yang mesti harus ngeliwati niku itu kok aku ngertas gusialah ngelah cara sama nek diparing ngerti ngomong tak malah bingung. Yang penting aman duduk manis di depan. Enggak usah perlu ngerti piye carane lah gawe jajak. Yang betul tak jarine. Wis to, lungguh ning kursi sing diparentahno karo penerima tamu monggo pinarak lah. Ya pinarak ngono lho. Ora usah terus neliti mengguri-mengguri. Jajan iki lah gawe jajan sehat apa ora kok kadung kesuguhan aku ora sehat manu. Lah temenan sing tok mengguri ngerti carane lah. Napa marut apa wis merus obok-obok ngeten. Saman disupi janane ora doyan. Gitu. Lek dibuka kafe malah sama gak doyan. Tapi lek manut terus moro-moro wis dadi santen, moro-moro wis dadi gawet, wis enak wis arek ngombe. Gak rokok saya malah gak doyan zaman. Belum tentu orang yang nyampe pada tempat itu oleh Allah diberitahu tentang tempat itu. Ibaratnya kayak sama numpak bis, kemudian sing penak niku sak jane aman turu wae. Kowe moro-moro nduk Surabaya mesti ana penake. Iya ta? Ning dunia itu ora ono apa-apa, gak apa-apa lah. Sing penting roh iki hukume Allah sampean lakoni, lan iki jenenge wis melek ati sampean. Panjen pun awas ta. Buktine awas kok, mosok kurang awas. Lek sampean nuruti perintah Allah, nyegah larangane Allah, manut ketaatan dhateng Allah, wong liya ora ngerti sampean ngerti sik, Pak. Napa? Hukum. Nggih. Wong sing ora taat iki nek haram barang diterai, iku jerene ora enak apa-apa. Lah sampean kan gak wani. Berarti sampean roh enak apa-apa. Apa perlu sing jenenge roh itu harus jenggelek kok? Ngono yo. Mboten perlu, maksudnya roh niku sing penting roh. Lah niki larangan aja dilakoni yang dijenenge pun roh niku. Jenenge ati sampean wis marifat, wis kebuka ati sampean. Ngoten lho sak jane. Lah kadang-kadang kalau sampe wis dibuka ning rumah kane durung lah niku repot. Iya, yeah. Wes dibuka, rumah saya orang dibuka pendana takon. Jadi tadi orang mulu kan ni. Kalau saya dibuka kaget mau je ni kan. Dan marai yang mana orang lemah tu, orang lemah tu, jadi kau mana kau gelis tu engkau ni. Ni tu. Jadi, kalau orang mukmin, ni tu betul tahu nyalah nak Gusti Allah. Upama kok ketok peparingnya terlambat, ni tu mesti sing disuruh ni awal itu. Mungkin ngoten mesti ngoten lah gak kemungkinan mungkin panjang pangeran urung maringi mergo pemaku keparingi ora kuat mungkin sakjane pangeran wis maringi tapi ora ditekakno kene lho piye to maringi ora ditekakno lho kata wong maringi ora ditekakno kata ngoten mergo lek ditekakno akeh sing ngiri. Dan pokoknya sama mulih moro-moro barangnya bisa umat sakit nggak tuh enggak pokoknya ketepaan mesti ini sama ini boleh karena sama ini akrab banget kalau sing sing duwi gawe sama ini berkatnya seperti yang ada di kabe ini tak sitok kardus rasa gede isi sego karo daging karo kerupuk urang dibungkus plastik isi tok ini kardus cilik isi ini namung apa bikang terus apa bikang ambon terus kue tok tapi terus lenyek ngoten ora patek legi pisan kotos-kotos banyune lha niku krana sampean tekone niku rombongan ngoten bareng kanca akeh padahal sampean jane istimewa no karo sing di omah niku lha niku mungkin lek digawe istimewa sampean ku isi sungkan malah kancane diri. Akhirnya zaman malah dingin nih. Wes nganu, pikir sikit rasa dibagi, gini wes kuli norene. Sing ora tau rene digawe, malah ngoten dadi zaman malah. Piye tau sing ora kuli no digawe. Sing kuli norene malah gak digawe iki. Karepe piye to sing zaman malah ngene wong niku lek digawe penak sok-sok niku malah sundun karo sing gawe penak. Padahal maksudnya napa? Sampeyan iki arep digawe berasa cinta. Ngoten. Arep dikai berasa kintal karo wedhus babon karo wedhus lanang tak judul. Lah niku lek kuwi ini bareng karo wong-wong malah bingung sampeyan ben rasa dikai ditek saiki. Maksudnya ora dikai niku malah wis diganti. Dadi sampeyan aja suudzon dhisik, mesti sampeyan kudu suudzon. Nek sampeyan pancen wong akrab tenan mesti roh wateke, ngerti ta? Oh, ngerti ya. Ora dikai iki berarti aku arep dikai dhewe lho. Iya ta? Ya kadang-kadang menjauh loh kayak dan kulo ini sering nanti nunggu sok-sok suudon karo panitia terus podo-podo nunggu kulo dipeteng diri kuapnya nunggu ini kursi tip ngarep podium kiai-kiai wis luguran ono kabeh. Lah kok dicere dhewe, dijak ning jero omah. Nek dijagongi dhewean karo sing dhewe, aku malah dihukum ning kene. Lah ben malah repot. Padahal iku maksude gak ngukum niku. Maksude mulyano nggih lho. Lah terus kaya istirahat gitu. Kuwabe disubuhi mangan sak piring. Lah aku malah ora dikei dhewe. Terus kula muring-muring. Pure-pure ora sak jatuh ora ora dikei mangan lho tetep ngoten. Lagi mboten. Padahal karepe napa dipeting dhewe. Maksude napa to karo sing di omah wis enek jagane sampean. Lek wong-wong niku paling daging disuwir-suwir ngoten mawon terus disori duduh soto. Lah nek sing kiyaine gak ngono. Kiyaine iku enek iwak empal, telo ati lho ngoten. Lah niku wis ora disuwir-suwir diutuhne. Ya tapi panjenengan tiba nguri lek kene. Lho. Dadi ampun kesusu-susu udan sik karo sing di omah to. Jadi sampean sakniki pancen yo dipadakne karo liyane dikeki suwir-suwiran ngono ae. Tapi sampean wis dipetingan dhewe ning kono. Lah arek percaya ora ono. Niku lho persoalane balik nek percaya malih to nggih. Ngoten. Nek wong niku wis ora percaya wis udan wis a priori wis menfonis diri dhisik oh pancen ning omah ki cuwet lho. Ngono mosok liyane dikeki kabeh sak tindak kirim aku sing arep dikongkon pidato malah ora dikeki apa-apa. Terus ning dhuwur podium muni-muni ngono. Lah kok iso malah diusir sampe. Akhire sak jane arep diamplopi rada kandel malah gak iso diamplopi. Mergo lah kakek ngomong terus manut derek-derek pisan iki mawon kula ngaji teng mriki. Mergo sing dhewe mak iki cetile ra karuan, malah muni-muni ngoten. Kira-kira terus mulai kira-kira malah gak dihormati blas karo sing dhewe. Iya tak? Mulanya segampang seudhuan. Gusti Allah segi seudhuan. Iya tak? Betul sakit. Sampai seudhuan kari Gusti Allah ini betul sakit. Panggap peparing Allah ini luwih dhisik katimbang tata krama sampean. Sehingga nari kok peparing mboten dugi. Iku jane kok peparing mboten sedo niku mboten. Peparinge dundur kok terus dibusek asih dadi paring nang iki mboten. Cuma sampean badhe dididik dhisik karo Gusti Allah. Ndak ngisi-ngisi ini arep dikei seragam jenderal itu kelakuannya kaya koprak terus simpen sih seragam jenderal simpen sih dididik sih sampai toto kromone jenderal bisa dilakoni baru kok seragam jenderal dilakoni kan ini ada sampean mana arep bagai anak sampean yang kira-kira bagian produk gudu ibu saya di umur 5 tahun sampean bagai anaknya yang baru terus rabi, ya tak? Sebagai sebahu yang nomor loro ya wis rabi di sebahu yang nomor telu karena urung rabi, jadi mulia ya sebagai sebahu, tapi orang kabeh wis gue ngarep nganu tanggal 1 saya di latihan petang itu tak garap disik kok digarap orang tua saya itu berarti dipai orang mereka ada yang garap gue gini saya kewalahan dan seumur TK masuk ya harus dikai sebau pisan penggarap mencah 5 tahun kalau penggarap sawah betul sakit jadi lek lambat peparinge kuwi mungkin krono saman pancen isi urung wayahe aja muni kesusu wah Gusti Allah sepi ngono dindur angga duwene ngendhe-ngendhe yo ana karepe sing karep itu mesti positif, karep itu mesti hikmah dan itu kebijaksanaan Allah yang mesti ada lampiran kasih sayangnya. Walaupun bentuknya bentuk pencegahan. Ngoten lho. Buktine apa? Lah buktine sampean wis kadung ditakdir duwe wirid to. Lah buktine lah wis ditakdir duwe wirid to. Lah wis ditakdir duwe wirid mesti bakal oleh pahalnya itu juga susu curiga tapi sampean masih takdir jadi anaknya wong sugih lan sampean ya bener-bener manut karo bapak sampean bapak sampean mati mesti lewat warisan iya kan? Mutakdirnya sampean jadi anaknya wong sugih itu lewat warisan nenek urung-urung curiga bapak ya urip ke suami tak patah nanya sih ya malah orang oleh iya kan? Sembarang ke sausu curiga dicek bapak ya orang yang mati-mati pas ini eman-eman warisannya harus diwaris juga ditungguannya orang mulai-mulai lewat ini iya terus akhirnya disengkak nih cuman rene bapak tak kakel iya kok malah tak jani harus ninggal warisan krono deh sehingga susu malah gak lewat warisan Nggih lho. Wong kuwi mboten sabar kesusu mandeg di sialah sing melambat-lambatkan lho, malah diumpet nek. Zen. Bon, niku niku dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah tentang wirid kalih lare. Dadi wong niku sing kudu diperhatekno wirite. Wirid diperhatekno sendiri to tentang istiqomahe, tentang tata kramane, tentang perasaane nalika nglakoni wirid. Mungkin saat ini sampean ya wis muni. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin salat. Iya to? Mungkin saat ini ya mun salat isya. Tapi salat isya sing sakniki kudune ora padha karo salat isya sing dhewe. Lek sing dhewe niku salat isya ing gleh-gleh kelingan liwat kosong. Kudune saiki salate meningkat. Ora kelingan liwat kosong. Nah, itu ternyata ada perubahan-perubahan yang perlu diperhatikan. Terus coba terus kebiah-biah bahwa yang terwes melakoni orang yang tidak berarti gusalah ratil ini dia mutus-mutus diri gusalah itu ratil kan keliru lah gusalah itu sama hukumnya adil gusalah itu maha adil lah hukumnya adil menurut Allah kodoh karo liali-liali lah ini maha adil sampai orang kena dibedi adil ini. Wis dikene bedhek pikiran sampean kok lah. Gusti Allah ukurane padha karo sampean. Nggih. Ukuran adile Gusti Allah lak manut tatanane sampean. Lah mongko Allah iku maha adil, lah gawe tatanan, lek nenggokno persoalan mboten kaya sampean. Dan pun satrosipun sumadzakara. Tumazakaro nuling nyebut sapa Kiai Musonef Syekh Ibnu Athaillah nyebut nutur kalaman ing dawuh kang sira kang akeh niku sajane dawuh tesih kathah sanget lek pengin komplit ya sampean tumbas kitab namanya Lathaiful Minan niku dicidhiwi neh niku kira-kira kandele nggih 500 halaman ana sak halaman rong kaset ya berarti ya sewu kaset ini gue lajeng dihatam ini dibocok tok kalau saya kaset ya cukup lah bisa ngocok. Nah termasuk apa jawa wafi kalami paniku tetep yang dalam jawa yai musonef yai musonef Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala jawa sing niku wau sing disebut teniki teng hikam jawa apa tok jawa niki sing diinginane ini kok la yastahfirul wirda illa jahulun wong sing ngremehno wirid kuwi mesti wong bodho lek ora wong bodho mesti gak ngremehno wirid lho kiai lho Pak lho kiai ora ta wong wirid iku jelas kok pepadange ati kok diremehno malah prosesi internet kandhane ya lilin itu sama dani tak amal ah itu ngadil bukti ini kalau dia ingin anik lilipan lilin malah peteng maksudnya lilin buat lilip memberi pagi malah saya dimaksud lilin madani tak amal itu yang nganggut toto corone nganggut toto kromone lah ini toto kromone nyumet lilin orang buat lakoni ya orang madani tak amal malah melilip memberi pagi ibadah yang ngono ibadah itu bisa di madani hati ya netepi toto kromone ibadah netepi aturane ibadah ngoten gak jane di antarane aturan sing paling gampang diselewengno nggih niku posisine wong sing ibadah karo posisine pangeran sing disembah sok-sok niku wong ibadah niku enten unsur tuntut menuntut kepada yang disembah lha padahal sing jenenge ibadah mesti gak oleh nuntut justru ibadah niku peparing sing wis kudu ditampa. Lah sing tak kula sampean lek budal ibadah krana inting-inting Gusti Allah. Awas salah dhewe kalakoni ndi swargane lho ngoten marai. Utawa lek ora ijazah wah awas iki. Wis tak pasani tak pati geni barang awas lek gak mandi yo. Gusti Allah diawas-awas. Niku berarti orang tetep tata krama. Lilin iso madani kamar iku nganggo cara disumet. Lilinnya dijur nganggo geni. Ucengnya digosong nganggo geni baru niku mengke metu padang. Lah sampean duwe uceng jenenge nafsu, sampean duwe lilin jenenge awak. nafsu ini sampai orang disumat lirini orang dilemes no ala ini kalau orang dilemes dengan gue rukuk sujud nafsu ini panggang bente lah ya berengkeneng ya orang macam-macam hatinya ya mana ojok kesusuman pada saya nyatanya tonggo gue sudah dan terus tas gue sampai ngelengok nyatanya bundir menukar ada gue bujuk itu ojok kesusuman tipe ada yang salah tujuh wirite susu difonis wirite juga ngono ini yang muni-muni merasa sama lah wirit ternak-nak, tidak gendeng apa urusannya wirit sampai gendeng pancin ya tunggalnya ngono merasa tukulilai tidak kelilipen semarai kelilipen apa liline semarai kelilipen sih doa lilin sembrono lilin tak diwur-wurna ngerti. Kepada susu menpone saya orang rokuen. Jadi niki ngeling no, saya guna tola niku ngeling no, ngeling no nopo, ngeling no lek. Wirid niku penting. Jadi ampun kesusu difone saya wirid tak penting. Dan bu tambihun utayono peringatan ala taatku di amril aurati ingatase dadi kuate persoalane piro-piro wirid wa'azmi mauqi'iha lan agune perane aurat minat dini saking agama bahwa agama itu ternyata semuanya wirid jadi sama dulu wirid itu perkara apik yang dilakoni kanthi ajeg niku jenenge wirid ngerti lho zakat fitrah setahun pisan mesti ya ta Ramadan 20 dino pisan saben taun mesti wirid niku salat sedina sungi ping 5 mesti dik wektune ajeg zuhur sak ngono kuwi asar sak ngono kuwi lah sampean kepengin gawe wirid dhewe ngowahi ora oleh wirid iku kudu enek pantokan tatanan cara sing sambung menyambung bahwa itu tuntunan dari Rasulullah kecuali kalau dari Rasulullah sendiri tidak ada batasan lho niku kecuali tapi lek sing jenenge wirid dilakoni ajek niku kudu enten tuntunan dari Rasulullah lah sampean arep neliti dhewe kesuwen wektune tegese dosis ukuran yang akan obat yang akan diminum oleh pasien itu harus ada resep dokternya. Ngerti lho maksudnya. Lah nek terus sampean pasien ngarang-ngarang dhewe. Lah iki enak pil siji no suwi diombe siji-siji ping telu. Ngene sesuk waras lha iki langsung abun sak ombenan 5-5 piye. Ya mati ya mbak. Mulane salat iku rakaate ya wis ukurane ngoten niku. Subuh rong rakaat, zuhur patang rakaat, asar patang rakaat, itu sing wajib. Dan yang kepingin kurang, patang rakaat yang kata ya pak, sholat itu menunggu emak deh. Dolek kurang, kalau coba buat jadik no zuhur kabe, tambah no, saat dulunya patang rakaat, jadinya sholat sunat qobliyah. Ano kuih aturannya. Terus baru zuhur, ano nih patang rakaat, jadinya badiah. Sekirang pak ni, lek kurang bengi. Dengan solat solat mutlak solat bengi, Arab jumbung keng bagi saya bu ya kono. Tapi itu jenisnya solat sunat, kejombaran ni solat wajib. Betul lah. Oleh membepil pirang-pirang oleh. Jenisnya permen, bentuknya kayak pel. Dan tapi lek jenisnya pel, yo sehari satu toh. Aturan pakai ni mono kok. Pel lagi nak jaluk nah. Nggih. Sampeyan turuti. Anak sampeyan ngombe pil obat flu sing rasane legi. Terus mak malih mak. Sampeyan kaya ilang. Mangun ndak 5 ya sido anak sampeyan mati dadak, Pak. Jantunge ra kuat. Iki dikeki tapi sing aja kuwi dikeki liyane. Sing mulane agama niku ternyata sedoyo iki perannya dalam soal wirid. Tegese ada kelakuan-kelakuan yang harus dilakoni dengan ajek sehingga dinamakan rukun. Kalau rukunnya itu tidak terselenggara, maka belum komplit agama itu. Paham ini kali itu gitu. Sahada lho, sahada itu bersahada itu diwocok ya malah. Pendidu-pendidu malah. Nggih to? Kecuali subuh. Liyane subuh sahadate ping pindho. Sahadate diwaca ping pindho saben salat, wis dina ping 5. Berarti ping 8. Sing enek sahadate loro papat kok 9 ya. Mosok kurang ajeg ngoten. Ini mesti ajeg. Nah, termasuk mari karena soal wirid niku persoalan sing gedhe, persoalan penting. Artinya wirid itu punya peran penting dalam penyelenggaraan agama. Sama nampun kususu kepilo. Sosok niku kula sampean gampang. Nek wong wani nerak wirid, khusus ora usah wirid-wiritan ritek. Ora usah salah-salatan ritek. Wong nganggo terus karomah gedhe ora usah salat gak apa-apa lho. Niku neng-neng sing saya sering beredar di kalangan orang-orang tasawuf sendiri yang akhirnya menyebabkan kemunduran orang tasawuf. Betul enggak? Apa itu wirid? Rasulullah enggak pernah wiridan, dicari sapa? Pokoknya tahu menggoni Rasulullah. Gitu. Amun kesusu nuduh ngoten, utawa mungkin karena wis dhewe wis duwe kemanden, wis duwe karomah. Terus mboten tahu salat. Alasane iku oleh gak salat niku lho marai mandi lho malah ngono. Akhire ora salat kok gak wani. Salat gak penting, sementing manut. Unan-unan kan kadang-kadang kan. Ngono nggih. Wong nek sing muni kula ngoten wis wah sida. Manut jarene kiai sing ngaji ning radio iku lek ngomong jare salat gak penting, sing penting manut. Lah iya, termasuk manut iku sangat kuwi kok. Tegese bentuk salat ku panjang gak penting, bentuke ku gak penting. Bentuke sing gak penting. Tapi nandangi salat iku penting mergo iku diperintah. Omongan kok bulat-bulat. Lho mboten bulat-bulat. Mergo napa? Tukule lakon salat iku king sampean. Ngeten? Lah sing ngono boleh king sampean. Lah nek tukule niku king menungso, gek menungso niku kotor ya berarti salat itu kotor, betul tak? Apa pun kotor terus gak dilakoni, boten kotor-kotor ori tak lek panjang itu perintah kudu dilakoni. Orang kau soal kotor, senajan kotor lek perintah kudu dilakoni. Nek wis dilakoni niate lakoni karo perintah emang kotor jadi gak sida kotor. Contohnya terasi, terasi itu amis. Iya tak? Terasi ini wami kotor. Lek dibentuk, didelok bentuknya terasi. Ini kok ora pantas. Melok-melok ning dhuwur layah iku gak pantas. Tapi karena perintah ini iki bumbu resep niku banyak terasi iku kudu dikatutno jenenge sambel terasi. Malah lek terasi ora dikatutno jenenge duduk sambel terasi. Maka terasi dikatutno nyambel itu pun tidak membuat sambel itu kotor. Gila, nopo sampean terus bermakan sambal terasi terus sampean pilah diri si terasi ngaleh aku rabu tau kue butue sambelin. Bung terasi sambal terasi tu anaknya dari sambal terasi mereka sambel dia. Salat dia ngoten, sampean terus alasan. Salat itu penting lah ilinge lo. Iya, banyak salat itu penting ilinge. Gila, si penting ilinge. Tapi apa terus salat orang dilakoni? Lene, lene yang penting ilinge salah tu. Jajal tau, gelas itu yang penting banyu nere, buahan gelasnya banyu nere lah pelak blabar. Enggak. Toko sama nak ngombe terus gelasnya kata di lebon ni betul. Lagi betul. Betul tak? Enggak. Mulai ni jurai nere wong muni, api-api wong salat itu ninggal salat. Maksudnya apa? Cara dipadakna wong ngombe sing bener kuwi gelasnya ditinggal ning jaba. Banyune tok sing dilebokno. Lambe, lha ngono to nggih? Ya niku bener, salah niku ngoten. Lah tapi apa ya terus pesan aku ditinggal terus sama nek ngombe ngokop. Hah? Mboten ngombe napa kok dilak titik-titik kaya kucing kan. Lah mergo jareke salate wis salat dae wis titik-titik jareke. Kowe sing penting atine eling Allah ya wis lho ora kena. Mboten kene jamar mboten. Niku jenenge ora tetepi tata kramane wong pengin ketemu. Wong perintah itu kon salat ya salat. Datangane salat iki yo nek tatarane yo belajar. Ya Allah Akbar dhisik wae kadhisik. Dene soal nek menganggap bahwa salat gak penting, betul salat itu gak penting. Mergo salat itu lek mbok delok salate tok pancen dadi gak penting. Tapi lek salat itu wis distempel bahwa itu perintah Allah dadi penting. Karena penting kudu mbok perhatikan. Lan oleh nglakoni kudu wajib aja dandrek. Ngoten. Mane kadang-kadang ya ngajine niki lek ora popek niku mbebayani lek ngoten. Ngrungokno nek iki sing kawitan mantok terus bar iku ra dhewe dipateni ya bubrah kowe. Iki kon iki kon kaku lek ngrungokno ngoten. Niku. Nek wajan ngoten napa penting ngajikno ibadah niku penting. Termasuk sholat itu wirid. Wirid wajib, wirid sunat, wirid ngoten lho maksud. Wirid itu napa? Pokoke lakon apik sing dilakoni kanthi ajek niku namine wa anna muraatihan lan sak temene pira-pira pangreksane utawa sak temene pira apa ngreksa ana sing diwaca muraataha niku dianggep niku mufrad wa anna muraataha lan sak temene ngreksa utawa jaga aurat iku min ahsani simatil arifin termasuk luwih bagus-baguse tanda-tandane wong sing ngerti makrifating Allah. Saman iku lek kenal ngerti karo wong. Apa pas dipeh kenal terus ingra-ingra. Ngerti ingra-ingra. Lan ingra-ingra niku napa le? Napa ngelama. Jauh, sing contoh sing pengen mungkin nak contoh ni, gue sampaikan kalian pulau ngeteh niki. Sama natal lah jadi ngerti pulau permane. Ngerti ni melihat radio kerumuh-kerumuh. Akhirnya sama gulei, usah ketemu sering ketemu. Ngeteh ya? Apa lepas ketemu terus sampaikan orang sungkan. Terus akhirnya sama ngawur serban pulau sama pak. Terus sarung pulau sama pelorot ne. Terus aku mulai kata ancekak alah biar ini sabar ya kalau betul ngono lagi betul orang kok berarti lah orang kenal ndak marifat kali kiai ini terus ngawur itu kan dia betul justru orang ini pun ndak kenal semakin banyak yang dilakukan secara positif kudune ngoten lek wong kenal kenal niku ngoten orang kok kalau marifat lah tandane apa lah wani wani gak salah iki kabeh dosa salah gak gak salah dhewe ngoten niku dadi ora kadang-kadang wong sing ninggal salah terus diarani wali mboten tenek mboten lho wong niku lek semakin kenal justru malah urung diperintah wis siap-siap senajan lambat orang resula mboten lho dikandani anu sok tanggal wong kenal niki sing ngandani wong kenal zaman akrab karo wong niku manu lho kang aku ponakan war dadi nganten ya kan. Lah sampean seminggu saurunge wis teko. Lha apa terus wah kedisien lah kok teko lagi mboten. Lagi malah jagongan harus sing duwe omah. Apa lek jagongan mboten terus sok wayahe dhewe gawe terus ora usah teko. Ngen? Lagi malah penting sing pas dhewe gawe manten teko niku manten ketemu sampean malah dugi to. Pemenang mesti pasrah itu saya harus yang rumah anu tenan loh. Saman ku pokoknya ku dengan ku kelambi kelambi batik sing ape wong saman tak pajang jadi penerima tamu. Ini wangi bocah-bocah niku. Lah ora duwe iku lho seragame tak tukokno pisan. Duh mosok terus wayahe saman mergo wis akrab didadene pamok-amok penerima tamu terus malah ora teko. Alasannya apa? Aku wis teko nek ngenane kok. Ton? Masa lek wayahe sampean ditimbali Allah Allahu Akbar Allahu Akbar hayya 'ala shalah hayya 'ala falah kok kok mati salah kok aku wis eling kok ora usah salah apa itu mboten saged tetep enten aturan-aturan tata krama sing kudu dilakoni justru wong lek kenal Allah tenan seluruh perintah Allah mesti dilakukan aurat-aurat dilakukan bahkan perkara sing mungkin dianggap sepele dipersembahkan mungkin perkara sepele-sepele, perkara lain tata porsi kurang apik, zaman wis mesti aro-aro. Mas tak nono, iki lek tata porsi kurang bener iki. Iya ta. Wong sampean melok kenal sing duwe gawe ta. Iya ta lek anak sing gak bener sampean malah muni dhisik, Mas ya ora dijaluk. Panjenengan ngerti ta nggih? Zaman rumangsa ikut menjadi keluarga besar sing duwe gawe niku. Lek enek ora pantes sampean lagi mesti sriwi. Apa terus ngenteni diperintah? Apa tah? Alah wis aku sering sik kenane sak kira usah apa ngono. Mboten ngoten ya tetep wong niku lek pancen makrifat tenan, maka seluruh kelakuan yang baik dan positif pasti dilakukan demi untuk menjaga kemakrifatannya itu kepada yang dikenali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ora kok terus wis makrifat malah ora mire. Mboten. Niki ngeten niki sing kathah nang jauh niki niki sing kula alami dhewe saja. Biasane lu pengurus pondok niku ngeten niki. Lah isih dadi santri anyaran wah terus sregep ora karuan. Waktu jamaah sing kowe lek wis dadi pengurus sampe obrak-obrak tok. Hei jamaah. Sing tinggal kon jawab bener jamaah nek ora apa. Wah, dadi pengurus pondok biasane niku. Berkor rumong sampai santri lawat. Menora jamaah ritek ya ini orang duka. Alasane ngoten. Rasulullah terus kan sing cilik santri cilik-cilik anyar-anyar sok do protes. Gerumang-gerumang ngoten. Biyene ning emper masjid ambek guru. Jagungan ini ngerasa pengurus ini naik dulu ya. Setelah pengurusnya pas kalau jidun batu pipi seliwat ngarep emper masjid. Ngomong apa? Jadi kakak ngomong. Anu, ada yang dablok ya omong. Ngomongin lu, jangan saya orang setujunya pak. Sama ini ngobrol itu apa? Tadi keamanan ini ngobrol itu jamaah sama dera atau jamaah. Lele, baru tahu kamu. Aku ini mondok nih kene ini 10 tahun. Oleh aku sergap jamaah itu saya pitung tahun lu ya. Nah gue bocah hanya lagi orang tahu sergap jamaah telung ulan ada pamer sama aku. Jadi gue, apa gitu lah jamaah pitung tahun lu. Sing telung tahun itu serasa jamaah nih. Ibaratnya uang kenal tenan, justru semakin dekat dia semakin menjaga tata krama. Lagi nggak tenggatinya. Mesti ngono. Contohnya nggak ten contohnya. Tahu tak contoh, tapi itu tahu rai. Soalnya contohnya niki orang patah masa. Tapi yo, di contohnya betul tenan. Umo sama dua anak loro. Dua anak loro. Sing sito niku ngomong celam-celum. Sing sito niku sopan. Omahe padha adohe. Delalah niku bisane sampean niku adoh karo. Nah, sing sito niku lek ngomong ngamur. Biapae kurang ajar. Mosok aku mbok ngono omah ra dikirim-kirim duit. Arpe dhewe ya bapak. Wis anake pangelan koyo ngene, dhewe malah bangun omah terus. Berkembang omah kanggo adike sakjane. Tapi dhewe sungguh mbek bapak. Nah, sing sitok niku ngelem-ngelem bapake jan kowe terkenal. Jangan tenang bapak. Aku iki ketemu rumah tangga, sembuwaran kale iki sing nyukupi bapak. Wah, ngunamune ngono aja. Pati tenang bapak. Ngomong sapa apik tenan bapak. Delalah. Pas bareng dugi teng omahe bapak. Sing kulina muni bapak kurang ajar. Kulina muni bapak kurang ajar. Iku moro-moro mbuh krana sadar mbuh krana jarak apa gak jarak. Iku moro-moro ora bapake ning enter ni. Assalamualaikum, Pak. Biasane ora tau ora salah. Biasanya itu gak ada apa-apa. Biasanya ngoten. Jadi kita assalamualaikum pak. Dicucuk tangan. Salaman nyucuk tangan. Bapak yuk kaget. Biasanya kita tahu nyucuk. Ini nyucuknya ini apa apa. Sakit marah nih bapak. Masya Allah pinter. Yang ini loh anak-anak yang ini iki. Nah, sing anak sing mau ngelem-ngelem yang dalam. Bungsa roh lek adi sing nung akal itu dilem-lem bapak ya. Ini lho anak-anak ini, anak-anak ini sing pinter ya ini. Lah kok sing kakaknya salah paham. Bapak ini sepangklin pikun bapak saya gitu baik. Anak bunda tuh diomong bocah pinter. Sing pinter kudune iki aku sing wis awas ngelem-ngelem bapak. Lah kok malah sing dilem-lem sing lunak. Oh, bapak wis pikun bapak. Padahal ketawa nek ngomong bapak iku lu pinter bapak apik. Bungso mburi dhewe arep petho bapak kok muni bapak pikun saiki. Kira-kira sing dilunggune marmna wong tuwa sing pundi? Sing muni bapak pikun apa sing assalamualaikum? Lha padahal sing assalamualaikum ning kono-kono muni bapak kurang aja. Lha piye ya, Cak? Pembukane apik, lho. Mboten pembukane elek. Tapi bangsa ketetuk unine apik. Lah sing mang unine apik njobo-jobo kono. Bangsa cetuk malah kliru salah paham muni bapak pikun kan. Mosok bocah nakal kok dilem-lem. Aku sing apik malah ra dilem. Bisa tiga tadi. Ini jenisnya kebujuk suasana lah kalau temen. Mana? Wah ini kudu hati-hati lah. Jadi buat nola. Uku susu susu seudon be uang yora oleh seudon be gus Allah yora oleh. Terus sampai lagi lu ini uang gak salah terus sama kone itu. Lek gak salah tu orang kenal. Yo cuma ni ngono. No, yo coba terus gus Allah lagi yora hati. Nanya apa? Dan nek sing diparingi salah tenan sing ora. Sampeyan muni ngono jenenge muni kurang ajar nggone Gusti Allah. Wis kok meneng ae. Wis saiki kowe diparingi iso salat alhamdulillah. Lah ora ana perlu muni Allah ampun atas kemampuan salat sing njenengan kirim iki sampeyan jaluk malih Gusti. Pokoke niki kula syukuri saestu lho ngoten kudune. Dene sok-sok diuji. Rene usaha niku diuji. Sing salat belalah nyambut gawe serte rataruan. Sing ora gelem salat nyambut gawe bal-bal gampang ora karuan. Terus sampean muni, "Oh, Gusti Allah iki ora patek ketok." Ya mosok aku wis salat ora dikeki, lha mulih sing ora patek salat malah dikeki. Piye to Gusti Allah ngono carane kowe jare iman. Iya ta? Boleh berurusan kali keluasannya Allah, kagumannya Allah, itu adanya hanya khusnudzon. Pasti Allah akan membagi yang terbaik. Oleh karena itu maka sikap saya, tata krama saya, wirid saya harus ajeg. Mboten. Pemenang terkacaukan oleh satu bentuk sumber simpanan pemberian Allah. Wah, bahaya. Terus mesti itu maksudnya terkacaukan. Kalau sama ini kan sering menduga-duga. Gusti Allah itu like maringi lewat gudang yang disegene. Ini sama duga-duga. Bisa nih Gusti Allah nguripi aku lan keluargaku. Iku sumbere lewat toko. Sumbere enek-enek sing rugi sumbere lewat sawah. Enek-enek sing sumbere lewat wong tuwa. Enek-enek sing sumbere lewat macam-macam sumber ni gula. Sampai ni kadung kulino delok sumber ni ku sitok tok. Akhirnya lek sumber sitok ni ku kurang ngoten mawon. Sampai ni sumber ngaruh Gusti Allah. Oh Gusti Allah wis gak patek ngrekena. Lha nyapa lah sumber ku dibumpet ae. Ha niku jenenge sampean terjebak oleh perlakuan Allah. Lah kok Gusti Allah niku lek arep maringi sampean kudu liwat sumber sitok. Gusti Allah jare sugih kerane pirang-pirang. Lha kerane pirang-pirang ya. Masjid lek masjid desa ora duwe kran. Tapi lek masjid kutho segede niku sak nggon-nggon enek kerane. Desa man ngertine desa dadi sampean pikir niku masjid kutho bareng sampean anggo padha duwe desa. Mboten niku repote lah tekan ngene iki. Karena sampean kulinane mikir urip niku kaya aturan sampean. Nalika sampean karo Allah harus dikenalno urip sing jembar tenan, malah jambek ciut lho aneh. Contone ngeten. Sampean nek ndelok dhuwit bisane teng jembar ta? Nggih. Sampean ndelok dhuwit teng jembar. Sampean nek ngukur ayam lan ora ayam ati yo delok dompete. Angger dompete kempes artine susah. Angger dompete kandel artine bunga utawa lek dompete kempes yo ora wani lahopo-lahopo, lek dompete kandel malah kita itu lahopo-lahopo. Lah ngoten to? Ya, suatu ketika sampean kula jak. Delalah wis piye sampean kula jak. Monggo derek kula. Tumbudi to yo pun ta derek kula. Ya, sampean kan wis kusunudan to kula. Dikisi percaya lah, lek kiai ngajak mesti penak. Gitu, mosok anak kiai ngajak arep dis encel-encel. Pedoti kulinteran yo mesti mesti anak kiai ngajak, kuwi nek menurut ukuran sampean lho ya. Mesti penak. Lah niki iki mesti nguntung. Nah. Terus teng tengah dalan yang mulai king gitar iki dugi serengat sampean kula takoki. Lha niku mun darah utawa dereng, Mas? Dereng. Arep muni sampun jareke omong karo kiai iku dijujur. Nah, akhirnya muni dereng iki. Akhirnya dugi sambung iki kok. Sampean kula jak mung teng warung. Sampean niku wis percaya pokoke lek sing ngejak Pak Imron kuwi sing bayar Pak Imron. Anane wani minggo ning warung nggih depot larange ngene. Nggih depot iku bule sate. Mboten niku Pak sate sejinah 7000 apa 6000 lho. Lah moko selawas-selawas sampean niku mangan sate ora tahu lek gak wayah kendurek. Barate ngono. Sampean niku kurang ngoten nggih. Terus delala kula niku pengen pipis. Terus kula pamit. Anu nuwun sewu Pak. Niki sampean tunggu ni, dompet kula tinggal mriku, kopiah kula tinggal mriku. Ngoten. Sakire kula teng jijing. Lah sampean niku delala kaya telintisan. Kula sampean padane kali sampean. Mergo biasane wong ki lek nyimpen duit ning dompet. Lah dompet kula sampean buka. Orang duite. Orang yang duite. Wis ngendi? Sampean tatak kok ora ragu-ragu. Dan nek sampean ragu-ragu berarti sampean ora percaya teng kula, percaya teng dompet. Ngerti lho. Lah nek sampean percaya teng kula mesti ora usah ragu-ragu lah. Mbok kosong mbok ora mesti nggono rene Pak Yaine lho, mbok lek bayar Pak Yaine ngoten. Minimal sampean khusnudzon. Mungkin. Lah nyimpen duit ora ning dompet, mungkin ning besulan karo. Lah ngoten mestine. Delalah, sampean wis kadung khusnudzon ning besulan karo. Kula niku medal ning jeding warung niku aku sik medal-medal ngoten. Kula niku sarung kula kula coplok sarungan teng arep sampean. Lah kok ora ning besulane. Lah ragu-ragune sampean. Nggih. Wah, iku sido bayar ta ora? Wis kadung pesen sate 20 ae. Gule 2 piring. Gak aku wis kadung jupuk ngombe sing larang, soda gembira. Iki kok aku ora kebayar lah disita ning kene aku. Wong kuwi anggere ragu-ragu mesti uripe gak tenang. Mergo kesusun neliti yang ngajak. Mesti ngajak diteliti. Mesti ngajak wani ngajak kuwi ndur rahasia dhewe-dhewe kok diteliti. Sama kan gak ngerti. Nek pengarep sama nonggih enten kupluk kula tinggal. Salah iku kula ora dibuka. Padahal kula nyimpen duit sing sering teng kupluk. Mboten. Padahal niki sak sisih niki 500.000, sak sisih 500.000. Ya kan dadi sak juta. Ini sampean bukae dompet karo neliti besulan sarung. Ya ora nemu, akhirnya sama ragu-ragu. Ndak. Padahal temen iki sik kata. Delalah lah. Mergo sampean kan gak ro lek temen iki nem duit teng kopiah niki. Kula niku petuk koncone nek wong rimo mbok ro biyen tunggal mondok teng Jombang mriko petuk teng sambi mriko. Eh, kanca lah srene kene ayo mangan bareng-bareng ana wong limo. Wis ngono kok jam pesen apa kok sak karepmu. Sampean wis udan. Aku ora situ mangan sate Rita. Wis ora situ mangan sate. Anu, Mbak, sate ini gak situ aku teh hangat. Salah dhewe. Sampeyan curiga karo sengaja. akhirnya sampean gak wani lah apa-apa wani nek mbeta. Padahal enek sak juta ngene iki. Salah dhewe sampean kok sundon. Ngene wong sing apik kok sundon. Lha delek kok sundon mesti selesai kepeksane. Kok sampean delalah dibisiki sapa ngono. Kandani. Sampean kan terus kondo-kondo sing wong limo niku wae. Delalah kula metu tuku rokok. Metu ping warung tuku rokok, mergo enek wong akeh, kula tuku rokok sitok-sitok sing sitok senengane. Bentul sitok apa nganu sitok senengane gudang garung kula kokno dewi-dewi. Malah enek sing tak tukokno mbako barang mergo gak seneng rokok. Nah. Sampean rasa-rasa. Kang. Sampeyan kok malah moro rene kabeh. Iya ini kan duit duit. Ah, apa? Mana nyelok re? Kau duit duit. Sama nak jatuh sengsara. Eh, mulai kita tanggung kok. Mulai tim peracun. Anu, mbak, aku sate orang tuh. Mulai sama tiwa jalok tak. Sembucah si tas diawi. Kulo awi ni tu. Anu sate orang tuh. Sitok dah. Anu, boleh tolong mangkok. Ada ada tu. Anu, buah buah anu. Semacam macam pesen ni. Aku lambat tu. Sama tu. Sudah lho, dikandani terus dibisi ambil salah sisi ini sama rasa khawatir, sama ada khawatir lho nah, lho nih lho jadi kalau dompetnya kalau tinggi ini buat nonton duitnya terus besokan sarungnya buat nonton alah sama ada, kok main di sana? Beli gitar, maklum mau beli gitar terus cari pulau ini, omah pulau ke diri kali kiai ini pun kocok ke tempat ya ini ni aku kulinan, eh, lagi nyimpen duit ni aku teng kopi ya. Mungkin sama dulu, lagi lebih sama dulu. Kopi aje kandel, apa betul? Betul, lagi kopi aje kandel berarti duit jaga. Lagi kopi aje betul kandel berarti duitnya sedikit. Dari tenang, lebih tenang tipis pak, tipis. Seng papa ragu-ragu sampai nyer ragu-ragu, seng sitok ni juga ragu-ragu. Mereka yang tepat itu ngerti informasi lek kopi aja kandel duitnya ya lek kopi aja tipis duitnya itu akhirnya yang tepat terpengaruh dan yang kita kalah orang percaya kelakuan Pak Imron ini kening pondok lek wani ngajak ini warung mesti duitnya ada terus bantah-bantah wani lah dia kopi aja tipis salah orang-orang tipis orang itu mesti duit-duit om itu dan yang diam, pokoknya duit-duit ini loh, seorang saya akurat terus di mana, mana, ngotong malah terus di mana, enak-enak tiba-tiba apa? Tiba-tiba makin orang duit-duit ini ya, orang duit-duit ini tapi kan akrab kalau itu duit warung itu loh, akrab kalau itu duit warung terus yang duit warung itu biasanya dewe terus kondongan usan niki kula niki kula niati selametan. Dadi mulane kanca-kanca kula jak niki selametan. Lah mesti nek kula selametan sampean sing duwe iki gratis mawon sanes metu wis gratis. Dengan untuk menyelesaikan masalah kan tidak harus uang. Nggih toh? Lah makane sampean ngure penyelesaian masalah menurut sampean ora padha karo penyelesaian masalah menurut kula. Akhirnya sama tagane lah niku sing mare bingung. Allah niku maha kuasa, sampean ora kuasa. Lah Allah sing maha kuasa sampean ukur kaya sampean sing gak kuasa niku sing marai bingung. Mulane ora usah dipadha-padhano Gusti Allah. Halo wis kok bisa dua kurang dhewe iki cara dhewe. Bo. Sing penting aku dijarene manut, manut kuwi kan. Manut kuwi paling penting. Niku lah, mulane wong niku lek paham tenan kalih tatanan apa sing diterapkan Allah dengan kehidupan itu jadi saya tidak perlu ragu-ragu jadi saya kemarin itu ya ragu-ragu mungkin-mungkin kalau pandangan saya diparingi keyakinan yang mantap di mata Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tutupkan itu dengan sesayangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amihi wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunji nabiyyan min jami'i al-ahwal wal-afat wa tadfi lana biha jami'a al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'una biha qusura wa yaa